Semua syariat yang Allah perintahkan dalam Al-Quran itu menyehatkan semua. Tapi kita tidak melakukannya untuk sehat. Kita melakukannya karena kewajiban. Atau itu ada bagian dari kebiasaan atau sunnah Nabi SAW. Seperti itu. Maka orang yang benar-benar mengikuti petunjuk Al-Quran dan petunjuk Rasulullah SAW, maka harusnya dia sehat. Umat Islam itu harusnya menjadi umat yang paling sehat. Karena uswahnya atau contohnya adalah Rasulullah. Rasulullah itu manusia yang sangat paripurna sehatnya. Ya. Nah, bagaimana kita bisa meneladani beliau, ya? Bagaimana kita bisa mempelajari Al-Quran? Ya, tadi saya katakan ada toolsnya yang Allah berikan kepada kita semua. Tools pertama tadi sudah sampaikan. Obat pertama kita adalah Al-Quran. Ya, maka Nabi mengajarkan kita untuk meruqyah diri kita, membaca Al-Quran, membaca zikir-zikir Nabi, atau Al-Quran itu diniatkan. Jadi ketika teman-teman membaca Al-Quran, maka boleh kita meniatkan dalam hati kita, ya Allah, jadikan bacaan Quran yang kubaca ini menjadi penyembuh bagi penyakitku. Boleh. Apapun penyakitnya, baik penyakit fisik atau non fisik, boleh. Karena memang janji Allah ada di sana. Ya, itu yang pertama. Lalu yang kedua apa? Yang kedua, wasta'inu bisabri wassalah. Tools kedua yang kita bisa pakai untuk pengobatan adalah sholat. Ya, bagaimana sholat itu memberikan efek, itu urusannya Allah. Tapi memang ada janji, jadi setiap ada masalah, Rasulullah sholat dua rakaat. Artinya kalau kita memang menjadikan sholat, semua diniatkan karena Allah, tapi kita minta dengan Allah, ya Allah, jadikan sholatku ini sebagai wasilahku untuk sembuh dari penyakit, misalkan gitu ya. Bisa gak? Bisa. Ada masalah atau apapun. Nah, yang ketiga, toolsnya adalah sedekah. Ya. Jadi, kalau ada keluarga kita yang sakit, atau kita pun sakit, atau mungkin anak, suami, istri yang sudah punya mungkin, sakit, ya, maka sedekah menjadi salah satu cara kita untuk mengobati orang yang sakit. Sakitnya stroke, sedekahnya 2.000, kurang banyak. Ya, kalau dia mampu lebih, semakin banyak semakin. Jadi kalau Anda atau kita mau dapat ikan paus, nggak bisa pakai pancing, nggak bisa, harus pakai kapal. Jadi kalau mau dapat nikmat yang banyak dari Allah, misalkan kita minta kepada Allah agar disembuhkan penyakit ya keluarga atau siapapun, maka sedekahnya juga harus banyak, ya. Dan ya kadang-kadang tuh saya ketawa aja gitu kan, pas kencelengan di masjid lewat gitu, pakai tutup-tutup tangan pula gitu kan, padahal dimasukin cuma 2.000. Ya, biaya operasional malaikat tuh besar, gak cukup 2.000. Bahasa saya itu. Jadi kalau mau dapat yang lebih, maka bikin malaikatnya kaget. Ya, tanda kutip gitu kan. Jadi bikin malaikatnya kaget. Dengan cara apa? Ya dengan cara salah satu. Tipsnya saya, ketika kalau anak saya lagi sakit atau saya sakit atau ada siapa yang sakit, biasanya saya kerjakan pertama kali adalah mengambil handphone. Buat apa? Dekah. Ya kalau nggak bisa ketemu orang, maka handphone Anda harus ada rekening lembaga zakat, sedekah, infak. Kan banyak tuh sekarang. Niatkan, ya. Yang lebih bagus apa lagi? Yang lebih bagus yang Allah sampaikan dalam Al-Quran, orang-orang yang bersedekah di malam hari, disebutkan di situ, ya. Jadi salah satu tools yang kita bisa pakai untuk meminta kepada Allah kesembuhan, kesehatan dan segala macam keberkahan itu salah satunya adalah sedekah. Dan yang dikhususkan yang saya baca dalam ayat itu memang sedekahnya di malam hari, keluar dari rumah Anda, cari orang susah, kasih yang terbaik untuk mereka. Ya. Coba deh gini, teman-teman, kalau Anda atau kita ketemu ya orang-orang yang kurang beruntung, mungkin hidupnya masih susah, cobalah kasih uang 5.000 sama dia. Dia bilang apa sama kita? Terima kasih kan? Coba Anda kasih 200.000. Bilangnya apa? Semoga semuanya banyak. Doanya banyak kan, betul? Udah cukup 5.000, ya. Apalagi kalau pakai bahasa pelintiran itu, yang penting kan ikhlas. Kalau ikhlas kalian aja banyak gitu loh. Seperti itu. Nah, salah satunya adalah cara paling menantang, men-challenging diri kita itu adalah dengan cara menguras isi dompet. Salah satu cara. Itu bisa nanti menghilangkan apa ya, perasaan kepemilikan kita terhadap hartanya kita. Sekali-kali cobalah, boleh deh. Malam ini kalau mau coba silakan. Habisin isi dompetnya, buat pulang pun enggak usah. Kan mikir kan? Terus pulangnya gimana? Kan ada handphone. Betul? Anda bisa pakai apa aplikasi misalkan yang pergi-pergi apa segala macam gitu-gitu, atau kalau enggak panggil teman atau apa, jolong jemput saya, duit saya habis. Bisa kan? Tapi habis itu Anda akan merasakan hal yang sensasi yang luar biasa. Itu yang saya katakan vibrasi hati. Hati kita tuh perlu diasah tiap hari, ya, seperti itu toolsnya. Nah, itu tools yang sifatnya non fisik, ya, tools yang sifatnya non fisik. Tools yang fisik apa? Tools yang fisik wujudnya berupa salah satunya adalah puasa. Jadi kan tool non fisik itu dia atau amalan ya. Kalau puasa itu salah satu yang luar biasa kalau boleh saya bilang. Ya, kalau kita sudah mulai merutinkan diri untuk tidak banyak makan, maka sebenarnya banyak sekali penyakit-penyakit degeneratif yang bisa hilang ya di negeri ini, di kalangan umat Islam. Kalau kita mulai membiasakan untuk tidak banyak-banyak makan. Ya, tanda kita sudah kebanyakan makan apa? Dulu wajahnya persegi, sekarang bulat. Nah, itu salah satunya. Salah satu. Ya. Atau ya banyak sih, itu mungkin bisa diukur dengan indikator-indikator tertentu, ya. Nah, tadi kita sudah membahas tentang apa tuh namanya? Fase ya. Terakhir kalau enggak salah tanda-tanda tubuh kita perlu dibersihin. Tadi kan ada terakhir itu adalah feeling depressed ya. Feeling depressed itu moody, bawaan baper, enggak jelas. Terus bahas yang terakhir kan waktu saya bilang tentang buah gitu loh. Ya. Jadi kalau ada teman kita atau kita mungkin lagi kurang mood, kurang happy, baperan, ciri-ciri orang baper apa? Gampang left group. Betul lah. Sentil dikit left group, ini left group, left group, cetek banget gitu. Imannya kerupuk. Kenapa imannya kerupuk? Karena kebanyakan kerupuk. Mungkin ya kerupuk mentah dimakan sama dia, namanya apa? Teblak. Kerupuk jadi. Makanan itu Bapak Ibu sekalian mempengaruhi habit loh. Serius. Ya, makanan seseorang itu mempengaruhi habitnya, kebiasaannya, ya. Maka hati-hati dalam makanan. Ya, kalau sudah moody enggak jelas seperti itu, apa yang harus Anda kerjakan? Sebagai seorang teman dan sahabat yang baik, ajak dia makan rujak. Kenapa rujak? Karena enzim, ya. Ada enzim di sana. Enzim itu salah satu sumber mood yang baik. Ya. Atau Anda banyak sebenarnya pilihannya, ya. Buah-buahan seperti itu juga bisa ya, apapun itulah. Pokoknya jangan lagi ajak dia makan makanan yang diolah. Jadi kalau teman Anda lagi baper, lagi feeling depressed atau apapun, jangan kasih dia makanan begini. Apa ini? Sayur nangka. Kalau Anda ajak dia makan kayak begini, apa yang akan dia kerjakan habis makan? Tidur. Betul? Kenapa? Ya karena tubuhnya berat untuk mengolah makanan tadi. Karena tubuhnya udah enzimnya kurang ya, seperti itulah. Ya, tadi feeling depressed. Kemudian sexual dysfunction. Sexual dysfunction ini masalah dari hal seks ya. Laki-lakinya mungkin ada misalkan seperti ejakulasi dini misalkan. Yang perempuannya frigid, susah terangsang. Asal itu. Akhirnya apa? Akhirnya gara-gara makanan cerai. Bisa loh. Oh iya. Makanan kan saya bilang mempengaruhi habit, mempengaruhi tubuh kita. Mempengaruhi mood. Ya. Jadi hati-hati dengan makanan. Kemudian sakit kepala yang tidak terjelaskan. Tidak jelas sakit, dikit-dikit sakit. Ya, ini tanda ya, tanda beberapa tubuh yang sedang menjerit untuk minta dibersihkan. Ya, nanti bersihkannya gimana kita akan bahas. Kemudian skin problem. Ya, skin problem itu masalah kulit, ya. Jadi bagi teman-teman yang di sini ada seperti alergi atau masalah jerawat, sebenarnya itu bukan masalah di kulitnya. Tapi masalah di mana? Di perutnya. Masalah di pencernaannya. Ya. Dan yang terakhir masalah di sendi. Ya, masalah di sendi. Nah, itu beberapa tanda. Tanda ini jangan dihilangkan. Artinya jangan dihilangkan dengan apa? Dengan obat. Kalau kita hilangkan dengan obat, muncul masalah baru. Ya. Bagi sakit kepala apa yang harus Anda kerjakan? Istirahat, minum air putih, ya. Atau mungkin kalau yang bisa makan buah, makan buah, makan kurma atau makan rimpang-rimpangan kayak begini dalam bentuk ya Anda mau apa tuh namanya? Mau dikeringkan boleh, tidak dikeringkan boleh. Sebenarnya ada hal yang luar biasa pada tumbuhan, Bapak sekalian. Yang ini kalau kita terapkan itu hasilnya luar biasa. Jadi tumbuhan seperti ini, Bapak Ibu, teman-teman. Mungkin kita masih ingat pelajaran kita zaman dulu. Organel sel dalam tumbuhan. Salah satu yang ada pada mereka namanya vakuol. Vakuola kalau bahasa kita. Ya, vakuola itu dia lubang lah katakanlah dalam daun, dalam tumbuhan itu yang dia menyalurkan berbagai macam nutrisi, energi segala macam. Jadi dia salah satu lubang untuk menyalurkan nutrisinya tumbuhan. Ya. Kenapa kita minum infus water itu atau mungkin apa hikmahnya Nabi kalau membuat infus water menggunakan kurma kering, enggak kurma basah kan? Sebab apa? Kalau kurma kering, vakuolnya sudah rusak. Vakuolnya sudah rusak. Sudah rusak apa yang terjadi? Yang terjadi dia butuh untuk diberikan air lagi untuk membukanya, ya. Itu sebabnya kalau kita merebus, kalau kita merendam kurma basah, itu harus hati-hati sebab dia bisa fermentasi. Maka lebih disarankan untuk yang kering. Paham ya? Termasuk teman-teman yang kemarin saya baru dapat lagi ilmunya baru, ternyata produk-produk seperti ini kalau teman-teman keringkan, kemudian Anda cemplungin ke air yang kita sebut dengan infus itu lebih baik dia dikeringkan dulu. Ini. Ya. Kenapa dikeringkan? Karena kalau dikeringkan maka vakuolnya rusak. Vakuol rusak, otomatis dia membutuhkan atau dia butuh diperbaiki lagi. Diperbaiki dengan cara apa? Dicemplungin ke air. Gitu. Maka dia akan baik lagi. Maka dia mulakan memberikan mengeluarkan nutrisinya dia. Makanya ilmu tentang infus water itu sebenarnya ada. Ya. Coba deh kalau teman-teman mau nyoba penelitian atau riset sederhana ala-alanya kita. Coba Anda minum 3 hari air putih aja. Pagi, siang, malam air putih. Terus hari berikutnya atau hari keempat Anda minum air yang direndam sama rimpang kayak begini. Coba lihat hasil reaksi tubuhnya sama. Beda loh. Kan beda. Jadi kalau ada yang bilang, kalau saya pribadi ya gak apa-apa. Kalau gak setuju gak apa-apa. Ya, maksudnya infus water tuh gak ada manfaatnya, ya silakan aja. Kalau saya ada manfaatnya, karena emang ada dasarnya. Ya, ada dasar bahwa dia memang bisa keluar. Makanya, ya itu sebabnya juga kita bisa belajar dari Nabi. Ya, kemarin saya dapat WhatsApp lah gitu kan dari teman. Jadi ada orang bilang gini ke ustadznya. Dia bilang, kan infus water tuh zaman Nabi gak ada, kata dia gitu. Kata dia begitu. Terus ustadznya bilang, ente aja gak baca. Air rendeman kurma tuh kan infus. Iya kan? Udah gak baca, jahil, nyerang orang lagi. Ya gitulah. Seperti itu. Baik, jadi itu tandanya. Tanda-tanda tubuh kita perlu. Jadi apa yang kita kerjakan pertama kali kalau sudah muncul tanda-tanda ini? Kurangi makan. Yang pertama kali kurangi makan apa? Semua makanan yang diolah. Semua makanan yang diolah. Contohnya apa? Coba kita lihat apa aja. Ya jadi boleh gak makan begini? Boleh. Kalau saya sih udah jarang makan. Ya. Kalau Anda pengen makan begini ya, cari yang tidak banyak santannya. Ya, saya bukan anti nasi Padang ya. Tapi kalau saya datang ke rumah makan Padang ya, saya akan cari yang tidak ada santannya. Kenapa? Karena santan kalau dipanaskan kan rusak. Ya, kecuali Anda makan begini tapi porsi makan sayurnya sebelum makan ini 2-3 kali lipat dari sini sehingga Anda enggak sempat makan ini udah penuh dengan sayur. Cara paling mudahnya begitu. Ya. Jadi boleh Anda makan tapi jangan sering-sering ya. Itu yang Anda kurangi ya. Semua yang santan-santanan apalagi santan dipanaskan sebaiknya Anda kurangi. Ini santan juga enggak? Santan kan? Diapain? Dipanasin kan? Enak enggak? Enak. Makanya di approve sama CNN kan sebagai makanan paling enak di dunia. Betul? Oh iya. Makanan paling enak loh, bukan makanan paling sehat. Kalau makanan paling sehat kan bukan ini kan. Yang apa yang punya Korea itu loh, kimchi itu. Ya, padahal kita punya. Indonesia punya makanan paling sehat di dunia. Namanya apa? Tempe. Tempe. Makan tempe paling baik. Dengan cara apa? Kalau saya, terserah kalau Anda sih. Kalau saya makan tempe itu paling enak mentah. Caranya diapain? Dijus sama kurma. Dijus sama kurma. Saya kemarin sempat ngobrol dengan seorang yang punya restoran. Dia bilang gini sama saya, "Dok, setelah saya mendengar penjelasan kajian antum, saya jadi merasa bersalah," dia bilang. "Banyak banget produk di restoran saya itu yang sepertinya perlu diperbaiki, direvisi," dia bilang. Alhamdulillah kalau dapat hidayah, saya bilang. Ya. Jadi belum pernah nyobain ya tempe di jus, di tempe di blender sama kurma. Mana aja lo. Udah pernah saya jelas kok di feed. Kan kurma prebiotik. Ya kan? Kurma prebiotik, tempe probiotik. Probiotik itu yang difermentasi namanya probiotik. Jadi prebiotik ketemu prebiotik itu makanan terbaiknya perut kita, ya. Makanan terbaiknya perut kita itu ya prebiotik ketemu dengan probiotik. Ya kurma sama tempe. Caranya gimana? Saya ajarin bikin sandwichnya. Sandwich tempe. Bila enak beritahu teman, tak enak beritahu kami. Slogan rumah makan Padang.